rasa seneng sun ora kejagan oleh demenan macem sampean uang eboral di perhitungan ngupai sewakan bandeng seempang. Bapak ada sepeta mukti, Bapak Cepi, Bapak Kades ngakunan awan, Bapak ada sarangan ku Ibu Kades, Ibu Lera, ayo, awan cena, sakadak sakadak, Bu Kades, Bapak apa yun olah? Bapak apa Kades? Nah, jadi ada sumping, pohon, iya sayang, sabar, ibu-ibu dulu nanti Bapak naon cenah Bu? Kumaha? Juragan empang. Aduh. Boleh sekali. Masih boleh dapat tamu mukti Bapak Kades Kota Mukti. Bapak Cepi boleh jangan pasir ya. Thank you. Baik, baik.